Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa Muhammad. Kita lanjutkan serial kajian syarah akidah Al-Sittiyah yang ditulis syarahnya oleh Syekh Muhammad Yusri Yassin rahimahullah. Dan ini adalah pertemuan yang ke-34, bagian yang kedua. Kita sekarang masuk halaman 75. Nah. Di sini tadi kita menjelaskan terakhir tentang pembahasan apa? Ya, annana la nasifu Allah illa bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi aw ala lisanihi rasulihi. Ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu maksudnya adalah, ya, sesungguhnya kita tidak mensifati Allah Azza wa Jalla dengan apa, kecuali dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya di kitabnya. Au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau berdasarkan lisannya rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa yadullu lidzalika al-Qur'an wal aql. Naam. Dan yang menunjukkan yang demikian itu adalah ada dalilnya dari Al-Qur'an dan akal. Antum lihat di surat Al-A'raf. Buka Qur'annya, Mas. Karena bisa jadi ketika kita itu berpapasan dengan dalil, kemudian ada ayat Al-Qur'annya, antum melihat, antum membuka Al-Qur'an, mushaf, membacanya, ini adalah bagian dari keberkahan dari majelis tersebut. Nah, surat Al-A'raf ayat 33. Di surat Al-A'raf ayat 33 Allah Azza wa Jalla berfirman, Allahumma musta'an. Ya Rabb. Al-A'raf ayat 33. Allah Azza wa Jalla berfirman, قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Katakanlah, Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengada-ada terhadap Allah apa yang tidak engkau ketahui atau kalian ketahui. Nah, ini adalah dalilnya tentang apa? Kita harus memberikan kepada Allah Azza wa Jalla, mensifati Allah Azza wa Jalla dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya. Fa idza wasafta Allah bi sifatin ma la yasifu Allah biha nafsahu. Nah, di sini untuk melihat paragraf ini. Ya. Jadi kalau Dikatakan di situ. Ya. Fa idza qulta Allah fa idza wasafta. Fa idza wasafta, apabila engkau mensifati Allah bisifatin, dengan satu sifat. Lam yasifillah. Ya. Lam yasifillahu biha nafsahu. Ya. Lam yasifillahu biha nafsahu. Maka apabila engkau memberikan sifat kepada Allah Azza wa Jalla dengan satu sifat yang Allah tidak mensifati dengannya untuk dirinya, ya. Faqad qulta 'alaihi ma la ta'lam. Maka engkau telah katakan kepada Allah Azza wa Jalla dengan apa yang engkau tidak ketahui. Wa hadza muharramun. Ini dilarang. Bin nasil Qur'an, dengan nas Al-Qur'an. Suf, apa ni? Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ya. Apa? Engkau mengatakan kepada Allah tentang apa-apa yang engkau tidak ketahui. Kalian tidak ketahui. Nah. Ini menunjukkan apa, Mas? Menunjukkan kita harus memberikan nama, mensifati Allah Azza wa Jalla dengan apa yang Allah sifati untuk dirinya. Tidak boleh antum itu apa? Sok kreatif. Sok pinter. Gak bisa. Nah. Kalau engkau tetap mengatakan seperti itu, maka engkau telah mengatakan apa yang engkau tidak ketahui. Dan ini diharamkan. Diharamkan dengan nas Al-Quran. Nah. Kemudian. Antum lihat di surat Al-Isra ayat 36. Wa yakul Allah Azza wa Jal, dan Allah Azza wa Jal berfirman. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Di surat Al-Isra ayat 36. Nah. Di sini Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm." Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Dan janganlah engkau mengikuti. Ya, janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah. Sehingga di situ kontekstualnya tidak boleh mengikuti apa saja yang itu tidak ada pengetahuan tentangnya. Tidak ada dalilnya sama sekali. Bukan berarti kepada sidik-sidik dalil, sidik-sidik dalil. Sebentar, Mas. Jangan kemudian antum mengatakan bahwasanya orang yang senantiasa menegakkan dalil kemudian sidik-sidik dalil, sidik-sidik dalil untuk sekedar apa? Antum tidak suka dengan yang seperti itu. Orang iso nyantai, orang iso guyang-guyu. Ini bukan masalah tentang nyantai, tidak bisa ketawa, dan seterusnya. Bukan. Tapi apa yang kita bicarakan sekarang? Kalau kita membicarakan tentang sesuatu yang ghaibiyah, apakah kemudian itu bisa ketawa-tawa, bisa senyum-senyum? Jelas gak mungkin. Atau antum itu mengimprovisasi sendiri? Ya, jelas gak mungkin. Sehingga di sini, ya, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, inna sam'a wal basara. Pendengaran, penglihatan, wal fu'ad, dan hati pula. Ya. Itu kullu ulaika kana an mas'ula. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah. Sehingga di sini walau wasafna Allaha bima lam yasifi, ya. Bima lam yasif bihi nafsahu. Kalau kita, ya, kita itu memberikan sifat kepada Allah Azza wa Jalla bima, dengan apa-apa, lam yasif bihi nafsahu, yang Allah tidak mensifati untuk dirinya dengannya, Lakinna, namun kita itu ya qafauna ma laysa lana bihi ilm. Qafauna, kita itu mengikuti apa yang tidak ada ilmu. Ya. Maka di situ apa, Mas? Di situ ya. Fa waqa'na fi ma nahaa Allah an. Maka kita terjatuh pada apa yang telah Allah larang darinya. Ya. Sehingga di situ kalau misalnya antum lihat kita itu kondisi kita akal sudah terbatas. Antum ngapal sekarang, besok belum tentu masih apa, Mas? Siapa? Ya. Begitu pula ini kaitannya dengan sesuatu yang jauh lebih besar tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Seandainya sekarang anak bertanya kepada misalnya antum itu sekarang diberikan sayembara berhadiah miliaran rupiah dengan mengatakan coba antum bikin satu nama yang itu nama Allah yang paling kreatif. Kemudian ada yang menang di situ, mengatakan tentang Allah dengan nama-nama yang menurut dia kreatif. Menurut dia. Pertanyaannya adalah, apakah dengan orang melakukan seperti itu, dia akan dijamin masuk surga? Apakah dengan seperti itu, dia akan dijamin sholatnya khusyuk, lebih takut kepada Allah Azza wa Jalla dan yang lainnya? Tahu-tahu langsung semua Quran menjadi mutqin hafalannya? Enggak, Mas. Itu ngoyoworo. Sebagaimana sekarang terjadi. Orang-orang bikin sayembara. Itu enggak tahu, sayembara. Perlombaan. Menulis. Tentang apa? Tentang wasatiyah Islam Nusantara. Kenapa harus dibayar? Dan kenapa kemudian kalau yang menang itu, setelah itu gimana Islamnya dia? Akan menjadi lebih baik ketika dia menang seperti itu. Ya. Ini sebuah renungan terhadap apa yang sekarang itu moncer, viral. Orang-orang itu berusaha untuk menjauhkan Islam dengan nilai Islam yang sesungguhnya. Dengan dalil-dalil dan keilmiahan. Tapi justru mereka dikenalkan dengan istilah-istilah yang dulu itu belum ada. Belum pernah ada. Sehingga akhirnya menjadi apa? Islam menjadi ada Islam fobia, ada Islam. Padahal fobia sendiri bukan dari Islam. Kenapa ada Islam fobia, Mas? Ya. Inilah istilah-istilah yang seperti itu, Mas. Tidak ada ilmu tapi sok pengen mengatakan. Nasallahu alaihi wasallam. Nah, wa amma dalil akli, sedangkan dalil akal sekarang. Yang menariknya adalah antum, ya antum itu atau kita semua akan diberikan Allah Azza wa Jal kemampuan untuk melihat sekitar, untuk beradaptasi dengan kondisi yang paling sulit apapun. Begitu juga antum akan menjadi pengamat yang terkadang lebih jauh lebih dahsyat daripada pengamat profesional. Mengamati apa, Mas? Mengamati orang-orang yang dianggap tokoh akhir kehidupannya bagaimana? Akhir kehidupannya bagaimana? Dulu berkoar-koar, ya. Dulu seperti ini, seperti itu, menjelek-jelekkan Islam, ya. Antum melihat bahwasanya Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam hadis yang hasan, "Man yuridillaha bi khairan" ya, man yuridillahu bihil abdu khairan asalahu. Kaifa ya'siduhu ya Rasulullah? Yuwaffiquhu 'amal salih qabla mautihi aw baina yaday mautihi. Ya. Maksudnya tentang bentar. Nah, penjelasan tentang Jadi nah, kaitannya dengan ketika Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan kepada seorang, maka Allah jadikan akhir kehidupannya itu menjadi seolah-olah seperti madu. Asalah. Para sahabat saat itu bertanya, "Kaifa ya'siluhu ya Rasulullah?" Bagaimana itu dijadikan akhir kehidupannya itu menjadi baik? Ya. Kemudian dijelaskan bahwasannya ini berkaitan dengan bahwasannya orang itu sebelum meninggalnya akan diberikan kemudahan untuk melakukan berbagai macam amal kebaikan. Dalam lafaz yang lainnya, hatta yardha man haulahu, bahkan sampai ridho dengan orang-orang yang sekelilingnya itu ridho kepadanya. Nah, kebalikannya, mafhum mukhalafahnya adalah kalau Allah tidak menginginkan kebaikan baginya, maka Allah jadikan akhir kehidupannya itu ngenes. Sudah umur 70 tahun, bukannya malah menjadi masuk Islam, kemudian tobat, kemudian malah godro. Ya. Sembodro, blodro, itu, ya, naudzubillah min dzalik. Sembuh itu omongannya, apalagi. Tapi ini sesuatu yang menarik. Ketika apa, Mas? Allah jadikan umur yang panjang itu sebagai bagian dari kebarokahan. Sebagaimana sekarang ada di antara bapak dan ibu kita di sini, ada Pak Utomo, ada Pak Wang, ya, ada berapa bapak-bapak lagi. Ya, ini yang umurnya tidak lagi muda. Tapi antum yang masih muda-muda akan bertanya-tanya, apakah kita akan sampai umur segitu? Dan dalam kondisi semangat untuk ilmu? Sesuatu pertanyaan yang dahsyat, Mas. Ya, semoga Allah mudahkan. Nah, ini dalil. Sekarang dalil tentang akal. Ya. Tentang dalil akal. Wa amma dalil akal. Ya. Sedangkan dalil akal. Ya. Wa amma dalil aqliyu. Ya. Fa li'anna sifatillahi azza wa jalla min al-umur al-ghaibiyyati. Wa la yumkin fil umur ghaibiyyati. Jadi, fa li'anna sifatillahi azza wa jalla min al-umur al-ghaibiyyati. Wa la yumkin fil umur al-ghaibiyyati an yudrikaha al-aql. Ya. Perkara-perkara yang ghaibiyah ini, Mas. An yudrikah al-aqlu. Wa hina idin la nasifu. Ya, la nasifullaha bima la yasif. La nasifullaha bima lam yasifi. Lam yasif bihi nafsahu. Wa la nukayyifu sifatahu. Nah. Atau wala nukayyifu sifatihi. Nah, li'anna dhalika ya, ghair mumkinin. Kita ulang lagi paragraf ini. Wa amma dalilul aqliyu, sedangkan dalil akal, kalau tadi dalil apa, Mas? Naqli, dalil. Fa li'anna sifatillahi, bahwasannya sifat-sifat Allah Azza wa Jal itu minal umurul ghaibiyah, adalah termasuk perkara-perkara ghaibiyah, ghaib, tidak bisa dilihat kasat mata, tidak bisa dirasakan. Wala yumkin fil umurul ghaibiyati an yudrikahal aqlu, maka perkara-perkara ghaib itu adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk dijangkau oleh akal, untuk difahami oleh akal, untuk diraih oleh akal, tidak mungkin. Wahina idin, ya, la nasifullaha, maka dengan seperti ini la nasifullaha, kita tidak mensifati Allah bima lam yasif bihi nafsahu, dengan apa yang Allah tidak sifatkan untuk dirinya. Jadi Allah tidak mensifat untuk dirinya, kenapa kita harus mensifati Allah dengan sesuatu yang baru? Apa manfaatnya? Tidak ada. Ya. Wala nukayyifu sifatihi, dan kita tidak boleh membagaimanakan sifatnya. Sebagaimana yang kita sudah pelajari apa? Sifat nuzul. Allah turun sepertiga malam yang terakhir di langit dunia. Itu pun tidak boleh. Kita bertanya tentang apa, Mas? Bagaimana turunnya? Nah, li'anna dzalika ghairu mumkin, karena yang demikian itu tidak mungkin, tidak mungkin. Nahnu al'an la nudriku ma wasafallahu bihi na'imal jannati min haitsu, ya, ini kaitannya dengan bahwasannya, ya, sekarang, ya, nahnu al'an, kita sekarang itu la nudriku ma wasafallahu bihi na'imal jannati. Kita sekarang itu tidak mengetahui apa yang Allah sifatkan, ya, dengannya berkaitan dengan na'imal jannati, berbagai macam nikmat yang ada di surga. Min haitsul haqiqati, ya, menurut sudut pandang hakikatnya, ya, min haitsul haqiqatu, ya, min haitsul haqiqatu ma'annahu makhluqun, padahal surga itu makhluk Allah. Wa fil jannati, dan dalam surga itu faqihatun wa nakhlun wa ruman wa sururun wa qawabun wa hurun wa nahnu la nadriku, la nudriku haqiqata hadhil asya. Ya. Dan di situ kaitannya, ya. Ini padahal itu makhluk. Ya. Fil jannati faqihatun, di surga itu ada buah-buahan. Ruman wa surarun, ya, ini surarun. Jamak dari sarir, surarun. Ya, pembaringan-pembaringan, kasur-kasur, Mas. Wa qawabun, kub, gelas-gelas. Wa hurun, hurun, bidadari. Hurun in, hurun. Ya. Wa nahnu la nudriku, kita tidak mengetahui hakikata hadil asyai, hakikatnya, ya, semua tersebut. Laukila, kalau dikatakan, ya, sifha lana, la nastati'u wasfaha. Ya. Sehingga di sini kalau misalnya dikatakan, ya, bahwasanya perkataan ila dikatakan sifha lana la nastati'u wasfaha liqoulihi ta'ala, ya, kalau katakan sifat tilah nikmat-nikmat itu kepada kita, nikmat-nikmat surga, la nastati'u, kita tidak akan mampu, ya, tidak akan mampu apa? Wasfaha, untuk mensifatinya. Liqoulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun. Di surat Sajdah, ya, ayat 17. Fala ta'lamu, dan tidak ada yang mengetahui suatu jiwa, ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan bagi mereka, min qurrati a'yun, dari qurratu a'yun, dari apa? Apa? Qurrata ayun, kenikmatan, ya, penyejuk mata, jazaa'an, sebagai ganjaran, bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka telah lakukan. Nah, ini surat As-Sajdah ayat 17. Wa liqoulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala fil hadis al-qudsi, dalam hadis qudsi, ya. Jadi dalam hadis qudsi, Allah azza wajalla berfirman, a'dattu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbin bashar. Nah, a'adattu li'ibadi as-salihina. Ya. Artinya di sini kaitannya ketika Allah Azza wa Jalla, ini dalam hadis qudsi. Ya. Dalam hadis qudsi Allah Azza wa Jalla menjelaskan, ya. A'adattu, aku telah siapkan. A'adattu li'ibadi. Aku telah siapkan bagi hamba-hambaku as-salihina. Bagi hamba-hambaku yang salihin. Ma'ala ain ra'at. Apa yang mata itu belum pernah melihat. Wala udhunun sami'at, dan telinga itu mendengarnya. Wala khatarun, ya. Wala khatara ala qalbin ala qalbi basharin. Wala khatara, dan tidak pernah terbersit, terpikir, ya, pada hati seorang manusia. Tentang apa? Kenikmatan tersebut, Mas. Semua kenikmatan yang ada di dalam surga itu, ya, enggak bisa, Mas. Bahkan kayak misalnya kaitannya, ya, tentang tentang penjelasan tentang bahwasannya likuli rajulin likulli rajulin min ahli jannati ya zaujatan ya ngeri ini si tahu enggak ya ya si tahu nah jadi di sini ada tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahih tsabit di sunnah nabawiyah. Ini ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli wahidin minhum zaujatani. Ini di sahih Muslim, Mas ya. Sahih Muslim. Nomornya, Mas, catat, Mas. Ya, 2834. Dari Abi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya marfu. Likulli wahidin minhum, bagi setiap penghuni surga, zaujatani, ada dua istri. Sekurang-kurangnya, Mas. Waswis-waswis. Bayangin rasa sing aneh-aneh, Mas. Ya. Nah. Jadi la raiba anna lil mu'min fil jannati akthar min isnatain. Lebih ngeri lagi. Tidak diragukan lagi bagi seorang mukmin, ini seorang mukmin ya, bahwasanya di surga kelak akan mendapat lebih dari dua. Lebih dari dua. Kenapa? Ini diriwayatkan Imam Bukhari juga dan riwayat Muslim. Kalau tadi 2834, ini 2838. Imam Bukhari-nya 3243. Dari hadis Abi Imran Al-Juni An Abi Bakar bin Abdullah bin Qais an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana lil abdil mu'min fil jannati la khimatin min lu'lu'il mujawwafah tuluha 60 milan lil abdil mu'min fiha ahlun fiha ahlun fayatufu alaihim la yara ba'dhum ba'dha uf intaha. Ya. Bagi seorang hamba mukmin di surga kelak itu ada khaimah. Ya. La khaimata min lu'lu' majufah. Ada khaimah. Ya, tempat tinggal di sini. Tenda. Dari lu'lu'. Lu'lu' itu apa, Mas? Lu'lu' itu loh, yang di laut putih-putih apa? Mutiara. Nah, majufah tuluha sittuna milan. Yang itu terbentangnya ada 60 mil. 60 mil. Mikir aja udah enggak bisa, Mas. 60 mil itu piye? Mutiara api. Ya. Lil 'abdi al-mu'min fiha ahlun. Bagi seorang mukmin, bagi seorang hamba yang mukmin, di dalam surga itu, di dalam khemah itu ada ahlun. Lebih dari satu keluarga. Banyak, Mas. Nah, fayatufu alaihim, dan laki-laki yang mukmin tadi yatuf. Yatuf artinya berputar, Mas. Mengelilingi istri-istrinya yang banyak tadi, ya. La yara ba'duhum ba'du. Tidak kelihatan satu dengan yang lainnya, enggak kelihatan. Ya, gimana toh? Mumet toh. Amal, Mas. Amal, Mas. Sambayangke. Ya. Tapi yang jelas tadi tentang apa? Lahu zaujatani min nisa'i dunya wa lahu min al-huril 'ain. Ya. Duna tahdid bi'adad. Nah, ini Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan tentang hadis waqad saha likulli rajulin min ahli al-jannati zaujatan. Dan telah sahih satu orang laki-laki dari penduduk surga itu kelak akan mendapatkan dua apa, Mas? Aywa, dua istri. Minnal insa insiyat, dari perempuan-perempuan dunia. Siwal hurul ain, ini selain dari bidadari. Selain dari bidadari. Intaha minal majfu fatawa. Anehnya apa? Bagaimana beliau enggak nikah tapi dapatkan dua perempuan. Ya, di dunia enggak sempat nikah. Ya. Al murad min hada anna hataini min banati Adam walahu ghairuhuma min al-hurin 'ain ma syaa Allah azza wa jal. Intaha bidayah wa nihaya. Yang dimaksudkan di sini adalah bagi laki-laki tersebut ada dua orang dari anak keturunan Nabi Adam. Dua, Mas, ya. Dua. Kalau misalnya, ya misalnya Pak Utomo sekarang satu istri. Satu istri Pak Utomo. Tapi bisa jadi nanti dengan izin Allah Azza wa Jalla, Allah akan memberikan di surga itu dua. Dua istri dari anak keturunan Adam, yang lain sisanya adalah bidadari. Kul Pak Utama, amin gitu, Pak Utama. Meng meneng gue ndelok apa? Kaget. Lah iya, iya. Terkaku. Pak. Tapi anak enggak anu loh, memicu kemelut, Pak. Wah, Ustaz mau marah genesu aku. Ya. Ini hadis loh. Ya. Makanya tadi anak bilang dari awal, wah. Ya anak wacake pora iki. Ya. Makanya disebutkan walikulli wahidin minhum zaujatan. Nah, di setiap penghuni surga itu ada dua wanita. Min nisa'i dunya. Ini disebutkan di situ, min nisa'i dunya. Dari wanita minta dunia. Bukan hurun 'ain. Kalau bidadari lain lagi, Mas. Beda cerita. Ya. Faqad rawahu Ahmad min wajhin akhar an Abi Hurairah marfu'an fi sifatin adna ahlal jannati manzilatan. Tuf. Di Musnad Imam Ahmad dijelaskan sekurang-kurangnya yang paling rendah derajatnya penghuni surga, ya. Wa inna lahu min al-hurin 'ain lisnataini wa sab'ina zawjatan. Siwa azwaju min ad-dunya. Lebih ngeri lagi, Mas. Ya. Ya, yang paling rendah dari penghuni neraka, penghuni surga, ya, itu baginya itu ada hurun 'ain. Ya, ada bidadari lisnataini wa sab'ina zaujatan. Rawi 72 istri. Selain dari apa? Siwa azwaji minad dunya, selain dari istri-istrinya di dunia. Nek katut itu loh. Istrinya kalau katut, kalau soleha ya ketemu lagi, kalau enggak soleha ya masalah lama. Makanya harus didoakan terus. Istri-istri kita, semoga mereka adalah pendamping kita kelak di surga. Allah azza wajalla. Nah, harus dengan doa, Mas. Bukan dibiarkan yuk gini aja. Oh yo, bujuku lali. Wah, aku sesok entuk loro. Yo sah, tak tinggal wae. Allah taala. Tenang, tenang. Ojo ditinggal no. Ya. Itu harus banyak didoakan. Ya. Juga ya. Saya dengar, Bu, tenang aja, Bu. Ya. Ini kaitannya dengan apa yang penjelasan bahwasanya inna rajula min ahli jannati, itu sebutannya ada dua istri. Ya. Banyak penafsiran di situ, tapi di situ hadisnya sahih diriwayatkan Imam Muslim, li kulli wahidin minhum zaujatan. Ya. Zaujatan di sini dua istri, bukan bidadari. Bukan bidadari. Ya. Paham ya? Bukan bidadari, tapi di situ anak keturunan Bani Adam. Anak keturunan Bani Adam. Ya. Itu nanti akan ada kajian yang sangat lebih detail lagi, mengerikan. Tapi ana gak yakin kalau antum sanggup gitu. Nanti mungkin selesai jam 9, Mas. Ya. Tapi habis ini ada kajian dari Bapak. Nah. Lakul hal, ini bagian yang terpenting dari antum sekalian. Gak usah banyak berbicara tentang ana mau ta'adud atau kita mau ta'adud. Bukan. Karena ta'adud itu bukan dibicarakan. Ta'adud itu adalah rezeki dari Allah Azza wa Jal, yaitu adalah bagian dari takdir yang terbaik dari Allah Azza wa Jal. Itu bukan untuk dibicarakan, bukan untuk digembar-gemborkan, tapi antum harus punya ilmu terlebih dahulu. Begitupun istri antum, begitupun orang tua kita. Orang tua kita yang di sana itu loh. Ya. Loh, semuanya harus dengan ilmu kan. Tidak boleh menolak sesuatu yang Allah sudah takdirkan dengan hanya mengatakan aku wedi anakku nggo sengkleh. Bukan masalah itu. Kita enggak tahu takdir kita bagaimana. Kalau memang tidak ditakdirkan, antum mau ngoyo gimana pun, mau berusaha gimana pun enggak akan bisa. Tapi yang jelas itu adalah syariat dari Allah Azza wa Jalla, syariat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di situ apa? Kita harus belajar. Paling tidak apa? Antum mengatakan apa? Sedia payung sebelum hujan. Dan itu bukan hujan, itu nikmat. Ya. Dengan hujan yang terkadang antum menisbatkan hujan itu sesuatu yang menyulitkan, itu pun antum tetap bawa payung kan. Apalagi ini adalah kenikmatan. Maka ilmu pun harus tetap dipahamkan. Dan dicari, Mas, ilmunya. Bukan hanya sekedar, oh saya bisa adil kok, saya bisa kuat, bisa ini dan itu bukan sesuatu. Atau bahkan orang berdalih dengan apa? Saya ingin mengikuti sunnah. Iya, sunnah yang lainnya antum tinggalkan. Gak bisa, Mas. Gak bisa seperti itu. Antum itu belajar dulu. Kalau sudah ilmunya mempeng, ya, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah bagian dari takdir antum itu nambah atau tidak? Kalau gak nambah, selesai. Sibukkan dengan manfaat. Sibukkan dengan ilmu. Paham sampai di sini? Karena apa? Kalau kita menyibukkan dengan sesuatu yang tidak manfaat, itu bukan rezeki kita. Ngapain kita kejar-kejar? Sebagaimana antum lihat ada ahwat misalnya, cantik, oh bukan rezekinya antum, ngapain antum ngamat-ngamatin? Yang ada Qurannya selesai semua, habis. Hanya sekedar mengikuti hawa nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan. Di situ ada ya. Ada dulu. Ya Allah. Man yu'adzin. Gak ada yang ngantuk ya. Sing ngono-ngono ki ra tau ngantuk ya. Ajib ya. Paling gembira. Allahu Akbar, Allahu Allah. Nah, kita lanjutkan. فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الْمَخْلُوقِ الَّذِي وُسِفَ بِصِفَاتٍ مَعْلُومَةٍ مَعْلُومَةِ الْمَعْنَى وَلَا تُعْلَمُ حَقِيقَتُهَا فَكَيْفَ بِالْخَالِقِ. Jadi di sini ini Syekh menginginkan untuk kita itu berpikir lebih kritis lagi. Fa idza kana hadza fil makhluqi, kalau ini terjadi pada makhluk, alladzi wusifa bi sifatin ma'lumatil ma'na, yang disifati dengan sifat-sifat yang diketahui maknanya, wala tu'lamu haqiqatuha, dan tidak diketahui hakikatnya, fa kaifa bil khaliq, maka bagaimana dengan al khaliq, bagaimana dengan Allah Azza wa Jal sebagai Al-Khaliq. Ya. Paham sampai di sini? Artinya di sini, ini makhluk di sini apa toh? Ini surga, Mas. Makhluk di sini surga. Fa idza kana hadza fil makhluq, kalau ini di dalam surga, alladzi wusifa bi sifati ma'lumatil ma'na, di mana itu disifati dengan sifat-sifat yang diketahui maknanya, wala tu'lamu haqiqatuha, dan tidak diketahui hakikat surga bagaimana, hakikatnya surga, keberadaan surga bagaimana, bentuk utuhnya bagaimana, ya, fa kaifa bil khaliq, bagaimana dengan yang menciptakan surga. Apa maksudnya di sini? Jadi kalau tadi a'dattu li'ibadi salihina ma la 'ayna ra'at, ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin. Ya. Itu telah aku siapkan bagi hamba-hambaku yang salihin, yang tidak ke apa? Tidak bisa dilihat oleh mata, tidak pernah dilihat oleh mata. Nikmat-nikmat yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terfikir, terbersit ya di hati manusia. Itu disifati seperti itu surga. Sedangkan kita enggak tahu hakikatnya surga bagaimana secara realnya. Hanya sekedar apa sifat-sifatnya. Bagaimana dengan Al-Khaliq? Paham enggak? Walillahi matsalul a'la, bagi Allah pemisalan jauh lebih tinggi. Ini adalah apa? Ini bermanfaat juga ketika kita nanti menjelaskan kepada anak-anak kita. Pendekatannya seperti itu, Mas. Bagaimana Allah itu ada? Bagaimana keberadaan Allah Azza wa Jal? Bagaimana mengimani Allah Azza wa Jal? Maka kita mengimani, menjelaskan itu dengan apa? Tentang masalah surga. Surga itu makhluk Allah Azza wa Jal. Indahnya nemen, nikmatnya banyak. Ya. Bahkan itu disebutkan apa? Walikulli rajulin min ahliha zaujata. Tapi itu enggak usah jelasin ya. Antum aja itu biar. Ya. Paham sampai di sini. Itu pendekatan. Jadi apa? Syekh berusaha ingin menjelaskan tentang iman kepada Allah Azza wa Jalla itu dengan adanya ini loh, keberadaan Allah seperti ini. Dengan cara apa? Menjelaskan ini surga seperti ini. Bagaimana dengan Al-Khaliq? Paham gak? Berjenjang dengan jenjang yang real nyata, Mas. Nah. Misal akhar, contoh yang lain. Al-insanu fi ruhun. Ini kayaknya gak nyampe penjelasannya. Ini kalau nanti anak selesai dari sini, ngulang lagi. Ini panjang sekali tentang ruh ini. Ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, naktafi bihadil qudrah. Allahumma salli wa sallim subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.